Tersentak aku seketika, seakan-akan tak percaya. Saat ku lihat kau telah berdua, sebelum sampai diriku melepas rindu. Tak satu pun kata terucap ketika ku tanya mengapa. Air mata penyesalan mengalir deras, itu pun tak bisa kembalikan dirimu. Ku maafkan semua ini, walau tak ingin lagi ku melihatmu. Ku maklumi ketidaksabaranmu menanti bejana cinta yang ku tinggal sesaat. Sudahlah, lupakanlah, tak mungkin lagi kau kumiliki.